بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ثم ابن الابن بعد الابن وإن سفلا كالابن في سائر الأحكام ثم الأب لأنه بعضه وله الولاية عليه بنفسه ومن عداه يدلي أن يدلي به فقد فقدم لقربه ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة كأنه كالأب أما إذا كان معه إخوة فله فلم يذكره الشيخ ثم يقدم الإب ثم يقدم ابن الأب وهو الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين ثم يقدم أبو الإخوة dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang asobah. Asobah itu yaitu di sini definisinya kullu man laisa lahu sahmun muqaddarun minal mujma'i ala tawrithihim وَيَرِثُ كُلَّ الْمَالِ لَوْ انْفَرَدَ أَوْ مَفَدُ عَنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. Jadi asobah itu adalah ahli waris yang tidak punya jatah pasti. Jatahnya hanya menunggu sisa. Dan kalau dia sendirian, maka dia akan mendapatkan seluruh seluruh harta warisan. Gitu, itu namanya ashab al-asobah. Jadi asobah itu secara zahir dia tidak mendapatkan jatah pasti. Zahirnya dia enggak ada. Maksud dalam arti kayaknya dikit nih gitu. Kayaknya kurang kuat. Padahal justru status asobah itu lebih kuat. Makanya justru asobah ini ditempatkan di urutan pertama. Maksudnya dijelasin di nomor pertama sebelum Imam Abi Syuja menjelaskan ashabul furud. Jadi kan begini masalahnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqul fara'id bi ahliha." Kan gitu. Alhiqul fara'id bi ahliha. Sampaikan ahli waris, sampaikan, berikan jatah warisan kepada yang berhak. Ini yang berhak nih maksudnya ahlul faraid. Ahlul faraid itu siapa? Kebanyakan nih perempuan tuh gitu. Fa in bakiya, tapi kalau tersisa kan kata Nabi Muhammad fa in bakiya. Kalau ada sisanya, sisa. Fali awla. Fali awla rojulin. Zakarin. Nah, ini yang dibahas nih. Sampaikan, berikan jatah warisan itu kepada yang haknya 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 6, 2 per 3, dan seterusnya itu. Kalau ada sisanya, fa'in bakiya fali awla rojulin zakarin. Maka berikanlah kepada ahli waris laki-laki, gitu, yang utama. Yang paling utama ini maksudnya adalah asobah, gitu. Dan asobah yang paling utama dijelasin tuh kan nomor satu adalah anak laki-laki, gitu. Jadi ini ada apa namanya? Ada contoh nih, contoh masalah, contoh. Jadi kan ini bacaan kita lagi ngejelasin urutan asobah terkuat. Nomor pertama anak laki-laki, nomor dua cucu laki-laki. Ini ada mayit meninggalkan istri, ibu, kemudian anak laki-laki misalnya, kemudian saudara laki-laki, kemudian paman. Nah, istri dapat 1 per 8, ibu dapat 1 per 6. Nah, ini kan semuanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman. Ini kan semuanya dapat, dia adalah ashab asobah. Dia asobah semua nih. Kan ya? Tapi asobah ini apakah ketika ini sisa nih? Ini kan berarti kira-kira 24 ya. 24 bagi 8, 3. Ini ibu dapat 4. 4 sama 3, 7. Berarti kurangnya masih ada 13. Nih, 13 nih. Iya. 13. 16 dong. 16. Ini 16 sisa nih. Ah, sisanya tuh kepada siapa kata Nabi Muhammad, fali aula rojulin zakar. Berikan sisanya kepada ahli waris laki-laki yang utama. Ini asobah nih, tiga-tiganya asobah, tapi kalau dia lihat dari urutan paman nih enggak dapat. Paman kalah sama saudara laki, saudara juga kalah sama anak. Ah, maka cuman dia doang dan dapat. Begitu kira-kira. Fali aula rojulin zakar. Itulah kemudian jadi urutan asobah. Kan gitu. Urutan asobah yang pertama adalah anak laki-laki. Kemudian yang kedua, ibnul ibni. Baru ini dijelasin nih. Jadi kenapa bukan ayah ustaz yang paling utama? Ini di belakang ada bocah belum pada bangun sahur. Belum apa namanya, belum pada pulang. Kira-kira suaranya keberisik apa enggak itu? Mudah-mudahan enggak ya. Gitu. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fali aula rajulin dzakar, yang paling utama laki-laki adalah anak laki-laki. Ahli waris utama apa namanya asobah yang paling utama adalah anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah summa ibnul ibni. Jadi yang kedua tuh bukan bapak. Justru bapak tuh kan kalah sama anak laki-laki. Bapak jatuhnya di ahli waris urutan asobah, dia nomor tiga gitu. Ini ayah bapak. Nah, yang kedua ini nih cucu. Anaknya anak. Anak laki-laki dari anak laki-laki yaitu cucu laki-laki, maksudnya begitu. Wa insafula dan seterusnya. Kal ibni fisa iril ahkam, posisi cucu kal ibni. Hukumnya sama seperti anak laki-laki dalam segala hukum, dalam segala hal. Berarti kalaupun di sini bukan cucu, bukan anak tapi cucu laki-laki begitu. Ini juga sama, kalah ini saudara, paman kalah begitu. Walaupun mungkin jauh ya, cucu kan jatuhnya ke generasi kedua. Kalau paman langsung, kalau saudara langsung. Tapi ini masalahnya jihah atau darajah begitu. Jadi dalam asabah ini teman-teman yang dirahmati Allah, ada yang disebut dengan istilah darajah, atau juga disebut dengan jihah. Kalau di sini namanya nau'un, ada nau gitu. Yang disebut ini semuanya apa? Al bunuwah, bunuwah, kemudian al ubuwah. Ini istilah pesantren nih. Kalau buat umum nih rada kagak enak sayanya, takutnya bikin susah nyangkanya. Kemudian al jududatu wal ukhuwah. Wal ukhuwah sama jududah nih bareng nih, ntar kita jelasin gini. Jadi ini urutan nih. Pertama adalah bunuhan, derajat atau jihah. Pihak yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan dalam masalah asobah, dahulukan dari pihak bunuah, dari pihak anak ke bawah. Gitu. Baru yang kedua adalah bapak. Walaupun bapak ada, tapi cucu tetap diutamakan. Karena urutannya memang pertama adalah al-bunuah, anak. Urutannya begitu. Jadi yang urutannya terdekat, walaupun mungkin jauh, dia didahulukan daripada yang dekat. Ini saudara dekat nih, iya kan? Ini mayit. Ini kan ke saudara dekat nih. Iya kan, satu darah saudara. Dekat banget tuh jaraknya tuh. Di sini ada anak. Anaknya udah meninggal. Cucu. Nah, ini cucu nih, jauh nih. Ngelewatin satu generasi, dua jadinya. Kan gitu. Tapi walaupun jauh, dia statusnya kan bunuah. Statusnya bunuah. Bunuah itu lebih diutamakan daripada ukhuwah, saudara ukhuwah. Ukhuwah walaupun dekat, dia kalah sama bunuah. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan paham. Nah, lama-lama makin paham. Mudah-mudahan. Begitu. Jadi cucu, seluruh hukum anak itu diambil sama cucu. Berarti cucu juga enggak punya apa-apa kalau ada anak, begitu kira-kira. Tsummal abu, kemudian yang ketiga habis itu bapak. Jadi urutan asobah yang terkuat pertama anak, yang kedua cucu, dan seterusnya ke bawah. Maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus laki-laki. Kalau habis perempuan, nah udah bukan asobah lagi. Perempuan tuh ashabul furud. Dia dapat 1/2 atau 2/3 rame-rame. Jadi kira-kira begitu. Tsummal abu, kemudian selanjutnya bapak. Kenapa bapak nomor 3 dan utama? Li'annahu ba'dahu. Karena mayyit, hu-nya kembali ke mayyit. Li'annal mayyit ba'duhu. Adalah sebahagian diri daripada dirinya bapak. Gitu. Walahul wilayah, dan bapak itu punya perwalian alaihi atas mayit binafsihi, secara langsung. Bapak punya perwalian secara langsung. Tapi dari satu sisi bapak ini dapat ashab al-furud juga ya. Bapak itu jadi ashabul furud. Yaitu 1/4. Bapak itu 1/4 ya. Enggak, 1/6. 1/6 kalau ada anak. Kalau enggak ada anak, 1/3 begitu. Nanti kita jelasin. Jadi makin lama insya Allah makin jelas. Walahu alwilayatu alaihi bin. Nanti ashabul furud kita ada. Ini baru ngomongin ashabul asobah. Gitu. Kenapa nomor pertama ashabul asobah dijelasin? Karena asobah itu lebih kuat. Lebih kuat, lebih pasti, dan lebih banyak dapatnya dibanding adalah ashabul furud. Thumma al-abu li'anna ba'dahu walahul wilayah, dan bapak. Jadi kenapa kemudian bapak menjadi ahli waris, apa namanya, yang berhak untuk mendapatkan asobah? Karena yang namanya bapak adalah sebahagian daripada tubuhnya si mayit. Walahul wilayah, dan bapak punya perwalian alaihi atas mayit binafsihi, dengan sendirinya, tanpa ada orang lain. Namanya bapak, ya jadi wali pasti. Amma idzakan, bukan. Waman adahu, dan selain bapak. Waman adahu yudli bihi. Gitu. Waman adahu, dan selain bapak, yudli bihi. Ini udah nih. Kayaknya Ramadan ini waris kagak beres nih, soalnya lumayan banyak masalah. Ini mayit. Nah, ini kan anak nih. Ini namanya anak nih, namanya kalau di ini namanya bunuwah. Bunuwatun. Terus cucu nih. Nah, ayah. Ayah. Terus nah. Ayah ini teman-teman yang dirahmati Allah, namanya ubuwah. Ketika si mayit ini meninggal, maka orang yang lebih berhak kepada mayit adalah bunuwah, anaknya. Setelah itu ayahnya. Udah nih, anak sama ayah udah paling kuat. Bahkan ayah pun nomornya 3. Lebih kalah daripada bunuwah. Kenapa ayah nomor 2? Kenapa enggak nomor 1? Allah yang jelasin. Hah? Li'annahu ya'sibuhu. Ini di sini ba'dahu. Ya'sibuhu. Li'annahu ay kenapa? Karena bapak itu ya'sib. Mengasobahkan. Mengasobahkan siapa? Di sini ba'dahu, terus dijelasin di futotnya aili annal mayyit ba'dal ab, karena yang namanya mayit adalah sebagian daripada bapak. Kalau dikatakan li annahu karena bapak ya'sibuhu, menjadikan mayit asobah, walahu enggak masuk itu Ustaz. Kayaknya yang benar asob, yang benar ba'dahu. Nah, kita jelasin tadi kenapa bapak jadi nomor 2 padahal kategorinya, padahal statusnya langsung tuh. Kenapa jadi anak duluan? Allah yang membuat anak jadi nomor 1. Coba lihat surat apa nih? Ali Imran, surat An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kan gitu. Kata Allah, dan kedua orang tuanya, ayah ibunya itu mendapat 1/6. In kana lahu walad, kalau dia punya anak. Jadi kalau si mayit punya anak laki-laki, begitu, kalau mayit punya anak, berarti bapak itu enggak dapat seluruh warisan. Kenapa? Dia cuma dapat 1/6-nya doang. Kenapa seterusnya sisanya buat anak? Jadi status anak dikuatkan oleh Allah dalam ayat ini, makanya anak nomor 1. Cucu, karena cucu adalah satu urutan sama anak, sama-sama bunuwah, dia nomor 2 dan seterusnya. Ayah nomor 3, begitu. Dan ini adalah orang-orang terkuat nih, bunuwah nih dan ubuwah. Karena si bapak ada, karena mayit bagian dari bapak dan dia punya perwalian atas mayit sendiri tanpa sebab orang lain. Waman adahu, dan selain ayah, yudli bihi. Selain ayah, yudli. Yudli itu artinya nyambung. Nyambung maksudnya nyambung ke mayit. Nyambung ke mayit. Selain bapak, orang-orang kalau nyambung ke mayit, nyambungnya itu lewat dia semua nih. Ya kan? Saudara. Kan nggak langsung, tapi lewat sini dulu, baru ke sini. Kakek. Dari sini dulu ke sini. Kan gitu. Paman nggak langsung ke mayit, tapi ke bapak dulu baru ke mayit, kan itu. Apalagi keponakan malah jauh nih, keponakan dari saudara ke ayah baru, nggak bisa langsung. Tapi kalau bunuwah dengan ubuwah langsung. Jadi yudli itu nyampai, nyambung. Wala huwa waman adahu yudli bihi faqad di malikurbihi, maka didahulukan ayah likurbihi, karena kedekatan ayah kepada mayit. Summal jaddu, kemudian urutan nomor 4 adalah kakek. Maksudnya tuh bapaknya bapak, karena kalau bapaknya ibu bukan ahli waris, ibunya ibu ahli waris. Summal jaddu, yaitu habis nomor 3 bapak. Jadi dibedakan antara apa namanya bapak dari bapak, itu nomor 4 adalah urutan asobah yaitu kakek. Kakek ini adalah bapak. Bapaknya bapak. Kalau bapaknya ibu itu al-jaddu al-fasid namanya. Jadi ada istilah al-jad al-fasid. Jad. Jadi kakek yang rusak. Rusak itu artinya bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Siapa yang bukan ahli waris? Yaitu abu al-um. Bapaknya ibu, kakek dari ibu. Itu bukan ahli waris. Itu namanya al-jaddul fasid. Kalau al-jaddul sahih, bapaknya bapak. Jadi kan standarnya gitu. Man kana kullu jaddin yudli ilal mayyiti bil unsa. Itu definisi kakek rusak atau nenek rusak. Yaitu kullu jaddin yudli ilal mayyiti bil unsa. Setiap kakek yang nyampe kepada mayit dengan perantara wanita. Ini ada wanita, ini ada ibu. Itu namanya jaddul fasid. Gitu. Nah, kalau al-jaddat al-fasidah itu adalah abil-um. Nah, begitu. Nenek dari ini neneknya dia. Nah, gini nih. Ini kan mayit. Mayit punya bapak. Ibu. Bapak punya bapak. Ini kakek nih. Kakek. Ini ahli waris dia. Ini sahih nih. Sahih. Tapi kalau bapaknya ibu, bapaknya ibu, kakek ini kakek, ini fasid. Itu. Bapak kan punya nenek, neneknya ahli waris. Bapak punya nenek. Nenek ini ahli waris, nenek dari bapak ahli waris, nenek. Ini ahli waris nih. Ini juga sama, nenek ahli waris. Kalau nenek ahli waris, nah gitu. Ini yang bukan ahli waris nih, ini nih. Ini yang fasid nih bapaknya nih. Terus ke atas lagi ibunya. Itu jaddah, jaddah fasidah. Pokoknya begitulah. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi nomor 4 urutannya adalah jad abul abi wa in ala. Bapaknya bapak dan seterusnya. Terus bapak, bapak, bapak, bapak. Kalau udah ketemu perempuan udah enggak bisa. Ma lam yakun ikhwah, selama tidak ada ikhwah, selama tidak ada ini agak bingung jelasinnya nih. Jadi urutan nih gini. Ini kita hapus ya. Ini mohon maaf nih. Hapus soalnya ininya kecil banget apa namanya. Papanya cuma muat segini doang. Jadi kan kita lagi ngomongin asobah. Contohnya begini, ada istri, ada ibu, kan gitu. Kemudian ini kan 1/8, 1/6. Nah, lalu ada kakek. Kalau begini kondisinya, maka kakek dapat sisa, gitu. Karena nggak ada ahli waris yang lain yang di atas dia. Maksudnya urutannya itu lebih baik daripada dia. Dia nomor 4. Nomor 1 anak nggak ada, nomor 2 cucu nggak ada, nomor 3 bapak nggak ada kakek, maka kakek dapat sisa semuanya, gitu ya. Nah, begitu. Tapi status kakek nomor 4 mendapat asobah itu tidak terjadi kalau bersama ikhwah, ada saudara. saudara laki-laki atau saudara perempuan. Saudara perempuan, gitu. Jadi ini sih kalau diurutan ya, kalau diurutan tuh al-akh itu nomor 5 nih, nomor 5 saudara. Tapi kondisinya enggak terjadi kalau kakek begitu. Jadi kakek sama saudara itu punya status yang sama dalam pandangan Syafi'i ya. Dalam pandangan Syafi'i, dalam pandangan beberapa mazhab, memang kakek itu menghapus atau menghijab saudara-saudari. Tapi dalam pandangan Syafi'i, kakek sama saudara-saudari itu dapat sisa bareng. Ini mereka ini dapat sisa bareng. Gitu. Kan kalau tadi kondisinya anak, ada kakak, ada anak, ada saudara, kakek itu kakek, saudara, habis tuh. Karena ada anak. Anak yang menghalanginya. Tapi kalau kakek, walaupun di urutan nomor 4, saudara-saudari nomor 5, gitu, saudara nomor 5 nih, begitu. Ini kakek nih tidak bisa menghalangi saudara. Dia tetap, saudara tetap dapat. Jadi sisanya bareng-bareng. Nanti pembagiannya beda. Kenapa begitu? Karena kakek kepada mayit ada perantara. Namanya bapak, sebagaimana saudara. Jadi kakek sama ukhuwah itu statusnya sama. Nah, kita jelasin lagi. Ini mayit. Ya, ini mayit nih. Kan kakek di level kedua, ini bapak. Ini kakek di sini nih, gitu ya. Dari bapak sini kan dia punya saudara. Ah, gitu. Ini saudara sama kakek sama statusnya, kepada mayit ada penghubung namanya bapak, begitu. Makanya nggak bisa dimenangin kakek, nggak bisa dimenangin saudara. Ini dua-duanya pada level yang sama. Karena level yang sama, kakek dan saudara berbagi dalam sisa. Begitu. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang itu merupakan pandangan Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Li'annahu kal abi. Kakek statusnya apa namanya? Selama tidak ada ikhwah, selama tidak ada saudara, sebagaimana bapak. Ya bapak kalau ada saudara kan juga enggak dapat sisa. Bapak enggak dapat sisa. Bapak bisa dapat sisa, dia menghalangi saudara. Jadi status kalimat li'annahu kal abi ini menjadi bermasalah. Amma idza kana ma'ahu ikhwatun, begitu. Sedangkan kalau bersama kakek ada ikhwah saudara-saudara, falam yadhkurhu syaih, belum disebutkan oleh Syabi Syuja. Ntar belakangan ada nih penyebutan taurisu al-jaddi ma'al ikhwah. Mana nih? Ada ntar dijelasin. Jadi bagaimana kondisi kakek kalau ada saudara-saudara? Apakah dia dapat semuanya? Enggak. Dia dapat sisa berbagi dengan saudara. Nanti ada penjelasannya. Yang penting nomor 4 kakek. Secara urutan kakek dulu. Kemudian nomor 5 summa yuqaddamu ibnul abi. Kemudian nomor 5 adalah anaknya bapak, wa huwal akh minal abawaini, yaitu saudara sekandung. Nomor 5 saudara sekandung. Saudara kandung. Mudah-mudahan jelas. Kemudian li'anna yuqaddam wa huwa al-akhu min al-abawaini, kemudian akhu min al abi, kemudian saudara seayah aja. Gitu. Jadi maksudnya nih kalau kondisinya begini nih, kemudian ahli warisnya sisanya nih istri, ibu, kemudian ada saudara kandung, ada saudara seayah juga, maka saudara saya enggak dapat. Kenapa? Nah, lebih dulu nih saudara kandung. Tapi kan sama-sama ukhuwah, sama-sama jadi sama-sama ukhuwah ada statusnya kuwah. Repot memang. Intinya si ayah saudara kandung lebih kuat daripada saudara seayah doang, karena kepada mayit dia punya dua, ayah ibu. Tapi kalau si saudara seayah kepada mayit cuman ayahnya doang yang sama. Kan begitu. Jadi apa namanya itu hukumnya berbeda. Summa al-akhu minal abi yuqaddam. Ada. Aduh jatuh. Mana itu jatuh. Summa yuqaddam al-akhu minal abi yuqaddam ala ibn al-akhi minal abawaini. Berarti nomor 7 adalah keponakan. Kemudian saudara seayah didahului, lebih didahulukan daripada anak keponakan. Anak daripada saudara sekandung. Keponakan dari saudara kandung. Ini kalau nggak ikut ngaji kagak kebaca. Gitu. Kemudian summa yuqaddam banul ikhwati minal abawaini, kemudian didahulukan itu anak keturunan daripada saudara seayah, summa minal abi, kemudian saudara keponakan nomor 8, keponakan dari saudara seayah, ayah gitu. Begitu kan? Alal a'mami, mereka didahulukan, lebih didahulukan daripada paman. Ah, ini paman. Nomor 9, paman. Gini nih. Jadi urutannya begini nih, urutan asobah. Gitu. Ya kan? Contoh, kita bikin contoh. Ini ada mayit meninggalkan istri atau suami. Kemudian ibu. Suami dapat 1/2. Ibu dapat 1/4. Kemudian ada paman. Ada paman, ada keponakan. Ah, ibu dapat 1/6 nih jatuhnya nih, karena keponakan ikhwah. Kemudian ini kan sisa nih, ini paman sisa, keponakan sisa. Keponakannya ada keponakan dari saudara kandung sama keponakan dari saudara seayah doang. Ini ada 3 orang nih asobah nih. Kalau lihat dari urutan yang di atas, maka yang dapatnya cuma keponakan dari saudara kandung. Dia nomor 7. Paman coret, dia nomor 8 kalah. Kemudian saudara keponakan dari saudara saya itu nomor 8 coret. Ini paman 9. Jadi cuma dia doang yang dapat sisa. Begitu kira-kira. Begitu. Ala al-a'mam wa intaba'adu, walaupun jauh. Maksudnya begini, walaupun jadi kan katanya keponakan anak dari saudara seayah, yaitu keponakan dari saudara seayah itu lebih didahulukan daripada paman, walaupun keponakan itu jaraknya jauh. Gitu. Keponakan jaraknya lumayan jauh kan ya? Ini mayit. Dia punya ayah. Ayahnya kan punya saudara. Paman, jatuhnya paman. Paman, kan gitu. Ini dia punya saudara seayah. Yang satu ayahnya sama. Seayah si ibu. Ada lagi saudara seayah doang. Saudara. Dia punya anak nih, keponakan. Nah, ini keponakan sampai ke mayit kan jauh nih. Jauh, tapi walaupun statusnya jauh, tapi dia menang. Kenapa menang? Karena statusnya ukhuwah. Dia derajatnya ini derajatnya ukhuwah. Paman derajatnya umumah. Nah, umumah, paman. Ukhuwah itu lebih menang daripada umumah, walaupun ukhuwahnya jauh. Dia keponakan, kemayit lumayan jauh, ngelewatin saudara seayah, saudara sekandung, ayah kemayit. Kalau paman kan langsung dekat gitu. Jadi walaupun statusnya dekat, tapi kalau dia dari jihah yang jauh, nggak menang. Wallahu alam, ini emang rada nyusahin ini. Maksudnya saya juga kalau ngajarin waris tuh kasihan juga. Kalau pakai kitab tuh emang rada susah. Tapi mudah-mudahan susahnya kita jadi pahala. Namanya belajar ilmu Allah nih. Begitu mudah-mudahan usaha kita walaupun kagak paham tetap jadi pahala. Begitu. Syukur-syukur dikasih pemahaman. Li'annal qariba min naw'in muqaddamin ala naw'in muta'akhirin anhu wa in kana aqrabu minhu. Karena naw'. Karena al-qarib yang terdekat daripada nau, jenis yang didahuluk min nau'in al-qariba min nau'in muqaddamun ala nau'in mutaakhirin anhu wa in kana aqrab. Karena nau' yang terdekat, nau' itu maksudnya ini ukhuwah, umumah, ubuwah, bunuwah, itu namanya jenis atau jihah, atau kita sebut tadi darajah. Karena derajat atau jihah yang lebih dekat itu didahulukan daripada jihah yang terjauh, walaupun statusnya atau posisinya lebih dekat. Ini si keponakan adalah jihahnya ukhuwah. Jihahnya adalah ukhuwah. Nau'nya ukhuwah. Itu ukhuwah kepada mayit lebih dekat daripada umumah, paman umumah. Umumahnya itu adalah status atau nau' atau jihah. Tapi jihahnya jauh, mutaakhir. Lebih dekat ukhuwah begitu. Walaupun posisinya dia lebih dekat. Paman ke mayit cuma ayah doang. Kalau keponakan kan lewat saudara ini sini terus. Begitu. Jauh, tapi karena dia dari nau' yang memang dekat, dari jihah yang dekat yaitu ukhuwah, maka didahulukan daripada jihah yang terjauh walaupun posisinya dekat kepada mayit. Ini kaidah penting tuh ya, ini kaidah. Li'annal qariba min nau'in muqaddamun ala nau'in muta'akhirin anhu wa in kana aqrabu minhu. Falihadha, maka karena kaidah yang tadi, yuqaddamu ibnul akhi, didahulukan anak dari saudara, wa intaba'ada, walaupun dia jauh, alal ammi, daripada didahulukan daripada paman. Summa ba'da baniyil ikhwah, kemudian setelah apa namanya anak daripada saudara-saudari didahulukan, yuqaddamul am lil abawai, jadi paman setelah ini paman sekandung. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan paham. Sekandung gitu. Pokoknya kalau bingung ini bagaimana waris, buka kuliah waris online. Itu lebih lebih modern penjelasannya, jadi lebih mudah insyaallah. Kemudian tadi mana? Summa ba'da banil ikhwah, setelah anak daripada saudara, ini keponakan saudara kandung, keponakan saudara saya, yuqaddamul am lil abawai, ini didahulukan paman. Nah, jadi setelah keponakan paman. Pamannya lil abawaini, paman seayah seibu. Paman kandung, seayah seibu. Yang mak bapak dia adalah kakek neneknya si mayit. Summa lil ab, kemudian nomor 10, paman seayah doang gitu, paman seayah. Kemudian summa banul amma, kemudian anak sepupu nih berarti ya. Sepupu. Pupu dari paman seayah. Paman seayah seibu. Tsummal ab, paman seayah seibu. Kemudian paman sepupu 12, sepupu dari paman seayah doang gitu. Tsumma banuhum. Summa yuqaddam amul abi, summa banul am. Setelah sepupu nih, nomor berarti nomor 13. Summa yuqaddam amul abi, pamannya ayah. Waduh, ribet lagi. Ini nomor 13 paman, tapi pamannya ayah. Paman ayah. Berarti ini kakek nih, jatuh nih mayit nih. Kelihatan nih. Ini mayit. Ini punya ayah. Ayahnya kan punya bapak, kakek. Nah, adiknya kakek ini berarti. Jadi berarti adiknya kakek itu, adiknya kakek itu pamannya bapak itu masih apa namanya? Didahulukan. Paman dari ayah sekandung. Jadi paman dari ayah sekandung itu maksudnya apa namanya, bapaknya dia adalah kakek neneknya ayahnya. Allahu Akbar. Sekandung. Kemudian 14, paman ayah seayah. La Allah. Summa banuhum, kemudian anak-anaknya. Anak-anak, anaknya berarti itu paman ya, anak-anaknya itu paman jatuhnya. Jadi sepupu daripada ayah itu. Nomor 15, sepupu. Sepupunya ayah dari paman sekandung. Oh, begitu. Thumma yuqaddam 'anil jaddi minal abawaini, thumma yuqaddam, kemudian didahulukan paman. Dan ini terlalu jauh, kayaknya enggak bakal, maksudnya bukan enggak bakal terjadi, sulit terjadi ketika ada ahli waris, ada pewaris meninggal, dia masih meninggalkan paman dari ayahnya. Ayah, bukan. Paman ayahnya. Gitu, paman ayahnya. Oh, itu terlalu jauh. Tapi kalau memang ada, betul. Yuqaddam amul jaddi, bahkan didahulukan itu pamannya kakek. Minal abawi. Daripada kakek sekandung. Minal abi. Ila haithu yantahi. Begitu seterusnya. Sampai selesai itu urutan asobah. Gitu. Fa in lam yujad ahadun min asobatin nasabi. Wal mayyitu atiqun wallahu alam. Ini besok insyaallah hari Selasa. Jadi kita selesai sudah membahas tentang asobah. Jadi yang namanya asobah itu sesuai urutannya nih. Jadi kalau ada urut ini, keponakan ada, saudara seayah ada, saudara sekandung ada, kakek juga ada, bapak ada, cucu laki ada, anak laki-laki ada, maka hilang semua ini, enggak dapat asobah. Yang dapat asobah anak laki-laki. Gitu, itu sesuai dengan urutannya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para ajengan, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.